السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan musannif rahimahullah tentang kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya bukti-bukti tentang kenabian beliau sangat jelas dan sangat gamblang. Bahkan diketahui oleh akal-akal yang sehat dan fitrah-fitrah manusia. Sebagaimana dikisahkan tentang Raja Najasyi dan juga Raja Heraklius, yang mereka betul-betul meyakini bahwa orang ini benar-benar seorang Rasul dan seorang Nabi. Hanya saja Najasyi sempat masuk Islam, sedangkan Heraklius sampai matinya dia tidak masuk Islam. Khonifidina azakumullah. Dikatakan selanjutnya di dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala, wa mimma yanbaghi an yu'raf anna ma yahsul fil qalbi bimajmu'i umurin qad la yastaqillu ba'daha bihi. Bahwasanya di antara yang perlu diketahui, anna ma yahsul fil qalbi, bahwa apa yang terjadi di dalam hati, apa yang menjadi keyakinan seseorang dalam hati, itu adalah majmu' umur, terkumpulnya beberapa perkara. Ya, ini tidak hanya satu perkara, tetapi dengan terkumpulnya sekian perkara, maka muncullah keyakinan dalam hati. Qala yastaqil ba'daha bihi. Kadang-kadang tidak cukup, enggak bisa berdiri sendiri salah satunya. Bal ma yasulul insani min syib'in waray wa syukur wa farah wa gham fa umurun mujtami'ah. Maka apa yang terjadi pada manusia, apakah syib', rasa kenyang, atau ra'i, rasa hilang dahaga, rasa syukur, rasa gembira, farah, wagham, rasa sedih. Fa umurun mujtami'ah. Biasanya karena terkumpul beberapa perkara. La yasul bi ba'dihha. Tidak terjadi karena satu perkara saja. Yani ketika dia merasa gembira, biasanya karena ini dan itu ditambah ini lagi, tambah gembira. Kalau dapat satu, biasa. Dapat dua, mulai agak senang. Ini dapat 10, sangat gembira. Begitu juga kesedihan. Satu perkara, masih dia anggap seperti biasa. Dia hadapi dengan tegar. Dua juga masih tegar. Tiga agak gelisah. Keempat sedih. Tambah lagi 5, 6, 7 perkara, mulai dia dalam keadaan betul-betul goncang jiwanya. Qanibina a'azakumullah, demikian keadaan hati. Apa kegembiraan ataupun kesedihan? Biasanya karena terkumpulnya beberapa perkara. Yang istilah orang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalau cuma jatuh tok masih belum sedih. Tapi sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ini artinya berkumpulnya beberapa perkara. Demikian pula keyakinan. Ketika seorang yakin pada sesuatu, biasanya karena terkumpul beberapa perkara. Lakin beba'diha qad yasul ba'dal amr. Tetapi dengan sebagiannya memang terjadi sesuatu. Tetapi sedikit. Tetapi ketika terkumpul beberapa perkara, jadi besar. Wa kadzalika al-'ilm bi khabar min al-akhbar. Demikian pula ilmu tentang berita-berita sesuatu. Fa inna khabar al-wahid yahsul lil-qalbi naw'u dhann. Kalau berita itu berita satu orang, akan menjadi sesuatu pengetahuan, tetapi hanya mencapai batas dhann. Yani dhanni, masih belum pasti. Tsumma al-akhar yuqawwihi. Kemudian berita kedua semakin menguatkan. Dikatakan naw'u dhann. Naw'u dhann bukan berarti dhann dalam artian syak, tetapi sesuatu yang masih belum mencapai derajat keyakinan yang tinggi. Tsumma al-akhar yuqawwihi. Kemudian yang lain mendukungnya. Ila an yantahiya ila al-'ilm. Sampai mencapai derajat ilmu yang yakin. Hatta yatazayad wa yuqawwa. Hingga bertambah-bertambah dan bersemakin kuat-semakin kuat. Wa kadzalikal adillah ala sidqi wal kadhibi wa nahwi dhalik. Demikian pula bukti-bukti kejujuran atau bukti-bukti kedustaan. Kalau sekali dia salah, mungkin kita akan menduga dengan dugaan-dugaan yang baik. Mungkin salah ngomong aja dia. Dua kali, ya mungkin keliru memberitakannya. Tidak maksud berdusta. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Selalu setiap memberitakan, beritanya begitu. Salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Apa kira-kira kita katakan? Sudah mulai. Ini berarti orang memang pendusta. Kapan meyakini bahwa orang ini pendusta? Apakah di pertama kali ketika dia salah memberitakan? Tidak. Bukan di pertama kali. Kalau pertama kali masih ada ihtimalat, masih ada kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan. Maka disebutkan di dalam hadis yang kemarin dibaca bahwa an-rajula yasduqu. Seorang rajul yasduqu, berbuat jujur. Kemudian terus berbuat jujur hatta yuktab indallahi siddiqan. Sebaliknya, ada rajul yang yakdzibu, berdusta. Dan terus yataharral kadziba, dan terus menerus dia berdusta dan berupaya untuk berdusta hatta yuktab indallahi kadzdzaba, hingga ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab. Ikhwanuna a'azakumullah, demikianlah keadaan. Bahwa sesuatu mencapai derajat ilmu yang yakin biasanya karena terkumpulnya beberapa perkara. Diberitakan oleh seorang yang jujur. Ditambah lagi dengan akal yang sehat mengatakan ini cocok, ini benar. Ditambah lagi dengan fitrah manusia yang memang dalam keadaan lurus. Maka terkumpul beberapa perkara menjadi sesuatu yang meyakinkan. Wa aydan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala abqa fil ilmi fil alami al athar dalah ala ma fa'alahu bi anbiya'ihi. Maka demikian juga bukti-bukti kenabian. Sudah sebutkan kemarin bukti-bukti dengan mukjizat, bukti-bukti dengan adanya kitab Allah yang Allah turunkan pada mereka, bukti-bukti dari akal sehat, bukti-bukti dari fitrah, sampai bukti-bukti kecocokan berita-beritanya dengan apa yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil. Wa aidan, dan juga yang termasuk bukti tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala abqa fil alami al-athar dalla. Allah sisakan di alam ini athar. Athar, jejak-jejak yang membuktikan. Alama fa'alu fa'alahu anbiya'ihi, atas apa yang dilakukan oleh para nabinya. Wal mu'minin, dan orang-orang beriman. Minal karamah. Allah sisakan perkara-perkara yang pernah terjadi di zaman para anbiya, yaitu mujizat-mujizat. Allah sisakan pula perkara-perkara yang terjadi pada para orang-orang yang beriman. Dari karamah-karamah. Wa ma fa'alahu bimukadzibihim minal uqubah. Dan juga apa yang Allah takdirkan untuk para pendusta yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, Allah timpakan pada mereka uqubah, balasan-balasan. Kathubuti tufan wa ighraq fir'aun wa junudih. Seperti contohnya, sabitnya berita tentang azabullah berupa tufan, badai, dan ditenggelapkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Demikian pula azab yang Allah timpakan pada kaum Ad dan kaum Tsamud. Demikian pula azab yang Allah timpakan pada kaum Lut. Demikian pula azab yang Allah timpakan pada sekian kaum-kaum yang kafir. Yang sisa-sisanya atau perkara-perkara yang merupakan athar, bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai hari ini. Demikian dalam Qasas al-Anbiya, dikisahkan dalam Qasas al-Anbiya, nabiyan ba'da nabiyin, nabi demi nabi, dalam surat al-Syu'ara. Kaqissati Musa wa Ibrahim wa Nuh wa man ba'dahu. Seperti kisahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan yang setelahnya. Yaqul fi akhiri qissah, Allah katakan fi akhiri kulli qissah, Allah sebutkan di akhir setiap kisahnya, inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kata Allah, inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya dalam hal-hal tersebut atau dalam kisah tersebut ada ayah, ada bukti-bukti kenabian. Ada bukti-bukti kebenaran nabi dan bukti-bukti kebenaran tauhid la ilaha illallah. Inna fi dhalika la ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan mereka mau beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguhnya Rabb kamu adalah maha mulia lagi maha penyayang. Qul inna a'udzukumullah. Di mana bentuk ayahnya? Yang Allah katakan inna fi dhalika la ayah. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada ayah, ada bukti-bukti. Di mana? Qul inna a'udzukumullah, bukti anbiya diberi oleh Allah kemuliaan dan kemenangan. Dan kaumnya yang kufar Allah berikan azab yang membinasakan. Ini bukti kebenaran para anbiya. Yang kedua, bukti kejadian itu adalah hak Allah juga menjaga dan membiarkan sisa-sisanya sebagai bukti. Ketika kita ke Yordania, kita akan melihat batu-batu yang diukir oleh kaum Ma'ad dan kaum Tsamud. Yang Allah katakan tentang mereka, wa tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang jabu sakhra bil wad, yang dia mengambil batu-batu gunung kemudian dijatuhkan sampai ke wadi, sampai di wadi mereka ukir menjadi rumah. Sehingga rumah mereka anti gempa. Goncang seberapapun rumah itu enggak runtuh. Demikian pula batu-batu gunung mereka ukir menjadi pilar-pilar, menjadi seperti istana. Yang juga dalam keadaan kokoh kuat. Ternyata Allah adab mereka tidak dalam bentuk gempa. Allah adab mereka dalam bentuk suara dan sebagian yang lain. Allah adab mereka dengan cuaca yang sangat dingin 7 hari 8 malam. yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka. Dalam keadaan rumah mereka utuh. Allah katakan tentang mereka, فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka jadilah mereka pada pagi harinya, di rumah-rumah mereka, sudah menjadi bangkai-bangkai. Di rumah-rumah mereka, fi darihim, rumahnya tidak runtuh, rumahnya tidak rusak. Tetapi dalam keadaan mereka sudah menjadi bangkai-bangkai. Sehingga kalau kita melihat teknologi mereka, ini bukan kaum sembarangan. Kaum yang kokoh, kuat. Kaum yang memiliki berbagai macam keahlian, ternyata toh Allah binasakan. Tidak menghalangi Allah untuk membinasakan mereka, karena mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Demikian pula laut yang dijuluki dengan laut hitam atau yang dijuluki dengan laut mati. Kenapa disebut dengan laut mati? Karena laut tersebut tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Kadar garamnya terlalu tinggi. Sehingga tidak ada hewan, tidak ada kehidupan sama sekali. Qanabidina a'azakumullah, di laut mati ini juga menyisakan satu sejarah. Sejarah diadabnya kaum Lut yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala desanya tinggi-tinggi sampai terdengar nubah kilabihim, sampai terdengar gonggongan anjing-anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit-langit. Kemudian dibalik oleh Allah taala, dihempaskan ke bumi kembali dalam keadaan terbalik. Sehingga turun tanah itu dan kemudian menjadi laut yang dikatakan laut mati tadi. Laut matinya sampai hari ini masih ada. Dan mereka berduyun-duyun datang ke sana sebagai wisata. Padahal itu adalah bekas-bekas azab dari kaum Lut. Ikhwan fillah na'azakumullah, Fir'aun. Yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa kami akan menjaga jasadnya. Jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Dan dipelajari oleh peneliti-peneliti bahwa ini benar terbukti kalau matinya mati tenggelam. Sampai-sampai banjirnya Nabi Nuh yang menenggelamkan sekian negeri. Ternyata mereka juga membahas. Mereka-mereka para uqala, orang-orang yang berakal, meneliti secara akal mereka dan berkata, dalam keadaan tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh, kata mereka bahwa ini dulu pernah ada banjir yang mengalahkan tingginya dengan tinggi gunung. Apa bukti-buktinya? Kata mereka, kami menemukan kerang-kerang dan berbagai macam bentuk-bentuk yang merupakan rumput laut yang tidak mungkin itu ada di atas gunung. Kecuali air pernah lebih tinggi dari gunung. Apa maknanya? Maknanya bumi ini pernah tenggelam. Orang yang membaca Al-Quran tentang Nabi Nuh dan kemudian diadabnya mereka dengan banjir yang menenggelamkan sampai ke gunung-gunung tenggelamnya, tingginya air, maka mereka harus mengatakan itu sudah tahu dari dulu. Dari Al-Quran, Allah sudah kisahkan tentang itu. Bukankah itu adalah ayah? Bukankah itu bukti-bukti? Maka Allah katakan setiap kisah Allah akhiri dengan kalimat, Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya ini adalah bukti, kata Allah. Tapi kebanyakan mereka tetap enggak mau beriman. Wabil jumlati, dan secara ringkasnya, fal ilm bi annahu kana fil ardi man yaqulu innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna aqwaman ittaba'uuhum wa anna aqwaman khalafuuhum wa anna Allah nasara ar-rusula المؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. Ringkasnya, ilmu tentang bumi ini pernah ada orang yang berkata bahwa dirinya adalah seorang rasul. Kemudian inna aqwaman ittaba'uhum, kemudian ada kaum-kaum yang mengikutinya. Wa anna aqwaman khalafuhum, dan ada kaum-kaum yang menentangnya. Wa anna Allaha nasara ar-rusula, kemudian Allah menolong orang yang mengaku rasul tadi dan kemudian Allah menolong para pengikut-pengikutnya. Dan Allah jadikan akibat yang jelek kepada para penentangnya. Dan Allah azab mereka, para musuh-musuhnya. Ini adalah berita yang sangat-sangat-sangat mutawatir. Beritanya. Min adharil ulumil mutawatirah. Bahkan termasuk setinggi-tinggi ilmu yang sangat meyakinkan dan mutawatir. Wa ajlaha. Dan yang paling tingginya. Silakan tanya pada siapapun, agama apapun. Tanya apakah pernah ada seorang nabi yang mengaku begini. Mereka mengatakan iya, ada. Tapi itu dusta. Sungguhnya dia bukan rasul karena kafir. Tapi yang saya tanyakan ada, ada. Berarti mutawatir atau tidak mutawatir? Mutawatir. Semua memberitakan. Semua manusia dari agama apapun tahu. Dan mereka mendapatkan cerita bahwa ada seorang yang pernah mengaku nabi di Mekah, yang kemudian memiliki pengikut, yang kemudian juga ada penentangnya, dan kemudian pengikutnya dan penentangnya bertikai berperang, dan ketika berperang Allah menangkan Rasul dan para pengikutnya. Kita tanyakan pada mereka sebentar, kalau kamu sudah tahu, sekarang saya tanya. Ya tapi itu kan, jangan bilang benar atau salah, saya tanya cuma satu masalah. Apakah dimenangkan atau dikalahkan oleh Allah SWT? Dia gak bisa jawab. Kecuali menyatakan iya, memang dimenangkan. Selesai. Bukti sangat nyata. Allah bela dan Allah menangkan. Apakah ada yang mengingkarinya? Enggak ada yang mengingkarinya. Buktinya sampai hari ini terlihat. Dari sejak sejarah pertama bahwa Jaziratul Arab menjadi Jaziratul Islam. Menjadi bumi Islam yang dikuasai oleh La ilaha illallah. Berarti pernah ada seorang Rasul. Naam. Enggak ada yang menentangnya satu orang pun dari seluruh agama. Bukankah Rasul ini ada pengikutnya dan penentangnya? Iya. Ada yang mengikutinya, ada yang menentangnya. Dan kemudian yang mengikut dengan yang menentang. Mana yang menang? Mana yang dimenangkan oleh Allah SWT? Mereka menjawab yang dimenangkan adalah Rasul dan para pengikutnya. Siapa yang kemudian mengatakan, oh tapi kalah. Berani mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Karena buktinya sangat nyata, terlihat. Ikhwan fillah na'udzubillahi kaum muslimin yang saya hormati. Itu secara ringkasnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan para rasulnya. Dan itu adalah ilmu yang paling meyakinkan mutawatir. Wa naqala akhbaru hadhil umur. Dan diriwayatkan pula berita-berita tentang perkara ini. Azhara wa awdah min naqli akhbari man madha minal umam. Bahkan berita tentang Rasulullah SAW. Dan kaum mukminin yang mengikutinya, yang kemudian Allah menangkan dari musuh-musuhnya. Ini berita adhar wa awdah. Lebih jelas, lebih gamblang daripada berita-berita yang lainnya, dari berita para raja atau berita para sejarah-sejarah raja Romawi ataupun Persia. Atau sejarahnya para kedokteran-kedokteran atau sejarah apapun. Silahkan. Mereka punya sejarah. Sejarah kedokteran punya, sejarah ini punya, sejarah itu punya, sejarah ini punya. Agama-agama juga punya sejarah. Taib. Bandingkan sejarah mereka dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita baca sejarah mereka, konon katanya diceritakan begitu. Dari mana? Ya menurut berita-berita. Berita siapa? Enggak disebut. Bahkan dikatakan menurut kabar burung. Burung yang mana? Burung yang jujur atau burung yang dusta? Nah, tetapi ketika belajar membaca sejarah Islam, sejarah kaum muslimin, sejarah Rasulullah SAW, qala haddatsana, nyampaikan kepadaku si fulan. Sejarahnya si fulan lengkap. Dari Imam Fulan. Imam Fulan pun sejarahnya lengkap. Dan itu pun bukan satu yang menceritakan. Kalau satu, mungkin kita menyatakan, dia kan bisa salah, manusia. Taib. Yang cerita bukan cuma dia. Ada juga yang menceritakan dari riwayat lain. Dari imam lain. Diriwayatkan pula dari sana, diriwayatkan pula dari sini, diriwayatkan dari ahli Mesir, ahli Irak, dan orang-orang yang ada di Yaman, dan juga orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah, di Hijaz, dan juga orang-orang yang ada di Syam. Semuanya menceritakan dengan cerita yang sama. Dan semuanya tertulis nama-namanya. Si fulan dan si fulan. Tidak ada sejarah apapun di dunia ini yang lebih meyakinkan daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, seperti Kabuqrat wa Jalinus wa Batolius Batolimus wa Sokrat wa Aflatun wa Aristo wa Atba'u. Siapa itu tadi yang disebut nama-namanya? Tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh filsafat Yunani yang katanya juga tokoh-tokoh alim yang bersejarah dan memiliki berbagai macam keahlian dan kehebatan. Bahkan mereka orang-orang kafir mensejajarkannya dengan Nabi. Yang kalau di bahasa kita, Bukrat itu jadi Bukrates. Sokrat jadi Sokrates. Aflatun jadi Platon. Wa Aristo, Aristoteles. Kenal? Nah, tokoh-tokoh filsafat Yunani. Dan para pengikut mereka. Tapi saya tanya, coba sejarahnya. Bagaimana lahirnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa turunannya, dari kabilah mana dia, dibesarkan oleh siapa, siapa pengasuhnya, siapa ibu kandungnya, dan kemudian setelah mati ibu kandungnya siapa yang meliharanya. Tanyakan. Bisa mereka menjawab? Bisa. Kenapa yang gak ada sejarahnya? Kecuali sedikit sekali, itu pun katanya. Gak ada riwayat. Enggak ada sanad, enggak ada apapun. Wa nahnu al-yawm idza 'alimna bi tawatur min ahwal al-anbiya. Sedangkan kita sekarang kalau mengenali sejarah para anbiya, sejarah para nabi dengan mutawatir min ahwal al-anbiya, dari keadaan-keadaan para nabi dan para wali-walinya dan bagaimana para musuh-musuhnya, maka 'alimna yaqinan, maka kita pasti akan tahu secara yakin annahum kanu shadiqin. Bahwa kita akan tahu secara yakin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur, alal haq, di atas kebenaran. Min wujuhin muta'addidah, dari beberapa sisi terbukti kalau mereka adalah orang-orang yang jujur, yakni para rasul. Minha, di antaranya, annahum akhbarul umama bima sayakunu minal min intisarihim wa khudlani ulaika wa baqa'il aqibah lahum. Di antaranya bukti kejujuran mereka bahwa mereka mengkhabarkan terhadap umat-umat apa yang akan terjadi, yaitu kemenangan orang-orang yang beriman dan direndahkannya para musuh-musuhnya, dan akan tetap nanti akibat yang jelek pada mereka-mereka yang memusuhinya. Terbukti atau tidak terbukti? Terbukti. Wa minha, satu kedua, ma ahdatsahu Allahu lahum min nasrihim wa ihlaqi aduwihim, apa yang Allah takdirkan, ahdathahu, apa yang Allah terjadikan untuk mereka, para anbiya, yakni menolong mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Ini juga membuktikan kebenaran para anbiya. Idza arafal wajh alladhi hasala alaih, jika kita mengetahui pula sejarah bagaimana Allah menimpakan bencana dan azab kepada musuh-musuh para nabi, seperti ditenggelamkannya Fir'aun, ka gharqi Fir'aun wa gharqi qaum Nuh, seperti ditenggelamkannya kaum Nuh, wa baqiyat ahwalihim, dan bagaimana keadaan sisa-sisa mereka, maka kita tahu, urifa sidqur rusuli, maka kita akan tahu dan pasti diketahui kebenaran para rasul. Bukti lain, wa minha anna man arafa ma ja'at bihi ar-rusul min asy-syara'i' wa tafasil ahwaliha tabayyana lahu annahum a'lamul khalq. Kalau kita melihat pula apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang dibawa oleh para rasul dari syariat-syariat, aturan-aturan, tafasili ahwalihim, rincian keadaan-keadaan mereka dan aturan-aturan untuk mereka, itu juga membuktikan annahum a'lamul khalq, bahwa mereka adalah sealim-alim makhluk. Dari mana kok rasul tahu daging babi itu jelek, ada penyakitnya? Dari mana? Pasti dia mendapatkan wahyu dari Allah. Iya kan? Kenapa? Kalau Nabi mengharamkan ini, mengharamkan itu, yang ternyata semua yang diharamkan adalah perkara-perkara yang jelek. Alimahun nas aw lam ya'lam. Semua yang diharamkan oleh Nabi adalah yang jelek-jelek. Yang selalu membuat madarat, membuat kejelekan, apakah sudah diketahui ataupun belum diketahui oleh manusia, tapi nyatanya itu adalah kejelekan. Sehingga terbukti satu persatu oleh para peneliti-peneliti. Ternyata ini memang jelek. Ternyata ini memang jelek. Semua yang diharamkan ternyata jelek. Sehingga orang-orang kafir pun akhirnya mengajarkan untuk jangan memakan barang-barang tersebut. Jangan memakan makanan-makanan tersebut. Itu jelek. Karena ada ininya, ada itunya, ada ininya. Terlambat. Kita sudah dari dulu diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa itu haram. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin syahrumati. Itu pun membuktikan kalau mereka adalah jujur dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Wa annahu la yahsul mithla dhalika min kadzabin jahil. Lagi pula, semua syariat yang diajarkan oleh Rasul dan oleh para Rasul tidak mungkin keluar dari seorang kadzabun jahil. Tidak mungkin. Pendusta dan bodoh. Apakah bisa membuat syariat yang sedemikian rincinya? Tidak mungkinlah. Wa anna fima ja'u bihi minal maslahati wal rahmah wal huda wal khair. Demikian pula apa yang dibawa oleh mereka dari maslahat. Kebaikan-kebaikan. Semua ada hikmahnya. Semua yang diperintahkan ada hikmah-hikmahnya. Semua yang dilarang ada sesuatu yang dihindari dari kejelekan-kejelekan. Masya Allah. Mengandung rahmah. Mengandung huda. Mengandung kebaikan-kebaikan. Wa dilalatul khalqi ala ma yanfa'uhum. Dan semua syariat yang diajarkan oleh para rasul adalah bimbingan makhluk untuk memberikan manfaat kepada mereka. Ma yanfa'uhum, memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Wa man'i ma yadurruhum, dan melarang apa yang membuat madarat mereka. Yang dilarangnya adalah sesuatu yang membuat madarat, yang diperintahkannya adalah perkara yang membuat manfaat. Maka ini pasti bukan dari orang jahil, dan pasti bukan dari orang jahat, dan pasti bukan dari pendusta. Ma yubayyin annahu la yasdur illa min rahim. Maka ini bukti yang menunjukkan, yubayyin, yang menjelaskan, bahwasanya tidak keluar kalimat-kalimat seperti itu, enggak keluar ajaran seperti itu, kecuali dari seorang yang rahim, yang memiliki kasih sayang. Barur rahim, yaqsid ghayatul khair, yang meniatkan kebaikan dan inti kebaikan. Wal manfa'ah lil khalq, yang memberikan manfaat untuk makhluk-makhluk. Wal dzikri dalalati nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al mu'jizat wa bastiha mawadhi' akhar. Adapun untuk menyebutkan bukti-bukti kenabian beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari mukjizat-mukjizat dan bastuha dan pembahasannya secara luas, ada maudhi'un akhar, ada tempat lain nanti insyaallah taala. Wa qad afradaha an-nas bi musannafat, bahkan ada para ulama yang mengkhususkan pembahasan tentang ini dalam kitab-kitab mereka, seperti Al-Baihaqi rahimahullah, menulis kitab tentang mu'ajizat Rasulullah SAW. Bal inkaru risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta'nun fir rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahkan pengingkaran kepada kenabian dan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan cercaan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa nisbatihi lahu ila dhulmi was safah. Dan berarti mereka, na'udzubillah, menuduh Rabb Tabaraka wa Ta'ala dengan kezaliman, dengan kebodohan. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu setinggi-tingginya. Uluwan kabira, maha tinggi dan maha besar. Bal jahdun lirabbi bil kulliyah wa inkar. Bahkan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW berarti mengingkari secara keseluruhan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau dikatakan mengingkari nabi berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dzalik, keterangannya sebagai berikut. Annahu idza kana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indahum laisa binabiyyin shadiq bal malikum zalim. Kalau mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang jujur, tetapi seorang raja yang lalim, dituduh sebagai seorang penguasa yang jahat. Faqad tahayya'a lahu an yaftari 'ala Allahi wa yataqawwal 'alayh. Berarti orang tadi telah bersiap-siap untuk berdusta atas nama Allah, berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastamir hatta yuhallil wa yuharrim. Kemudian terus berlanjut dia menghalalkan dan mengharamkan. Iya kan? Kalau dituduh bahwa ini bukan nabi, tapi orang yang ngaku-ngaku dengan dusta, dia hanya penguasa yang jahat. Berarti apa? Berarti orang tadi dalam keadaan bersiap-siap untuk berdusta atas nama Allah dan mengatasnamakan dirinya sebagai Rasul dan mengatakan ini semuanya dusta, dalam keadaan menghalalkan, mengharamkan, Allah biarkan dia. Wa yufridul fara'id, mewajibkan yang wajib-wajib. Wa yusyri'us syara'i, dan mengatur syariat-syariat. Wa yansakhul milal, dan membikin ajaran agama. Wa yadribur riqab, dan memenggal kepala-kepala manusia dalam jihad fisabilillah. Wa yaqtul atba'ur rusul wahum ahlul haqqi. Wa yadhbi nisa'ahum wa yaghnim amwalahum wa dararihim wa diyarahum wa yatimmu lahu dhalika hatta yaftahu al-ard. Lihat. Apa mungkin? Ini kan berarti tuduhan kepada Nabi yang juga akhirnya menuduh Allah SWT. Apakah mungkin Allah SWT membiarkan seorang zalim yang katanya pendusta, mengaku Nabi, membuat syariat lagi, menghalalkan, mengharamkan semuanya atas nama Allah, kemudian mengatakan bolehnya jihad, membunuh orang dengan sembarangan, dan kemudian dalam keadaan membantai manusia. Kemudian Allah biarkan, Allah menangkan lagi. Berarti ini kira-kira tuduhan kepada Nabi saja, atau tuduhan juga kepada Allah? Berarti ini tuduhan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنه. Dan orang tadi kalau menurut tuduhan mereka bukan nabi, berarti berdusta atas nama Allah, membunuh, berperang dan seterusnya selama 23 tahun dibiarkan oleh Allah taala. Wa huwa ma'a dzalika kullih yu'ayyid wa yansuruh, dan terus Allah bersama dengan itu mendukungnya, membantunya, memenangkannya. Wa yu'la amruhu, semakin terkenal, semakin terkenal, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak pengikutnya. Wa yumakkin lahu min asbabin nasr, dan memungkinkan untuknya sebab-sebab kemenangan, memberikan kemudahan-kemudahan untuk menang. Al kharij an adatil bashar, bahkan kadang-kadang diberikan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia untuk memenangkannya. Apa itu? Di luar kebiasaan manusia. Mukjizat. Diberi mukjizat. Wa ablagh min dhalika annahu yujibu da'awatihi. Lebih-lebih lagi, setiap berdoa dikabulkan, setiap berdoa dikabulkan. Wa yuhlik a'da'ahu, dan bisa membinasakan musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya. Wa yarfa' lahu dzikrahu, dan Allah angkat sebutannya, yakni Allah muliakan, Allah tinggikan. Hadza wa huwa 'indahum fi ghayatil kadzib wal iftira. Demikian keadaannya dalam keadaan menurut mereka ini sangat berdusta, pendusta, jahat yang zalim. Fainahu la adlama mimman kadzaba 'ala Allah. Tentunya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah padahal dusta. Apakah mungkin kemudian Allah membiarkannya, mendukungnya, memenangkannya, memberi mukjizat kepadanya, membantunya? Wastamarrat nasruhu 'alaihim daiman, dan Allah teruskan menang sampai 23 tahun. Wallahu ta'ala yuqirruhu 'ala dzalik wa la ya'khudh minhu bil yamin wa la yaqta' minhu al watin. Apakah mungkin Allah tidak membunuhnya, Allah tidak membinasakannya, La ya'khud minhu bil yamin, Allah tidak ambil dengan tangan kanannya dari ubun-ubunnya, dan Allah tidak putus urat lehernya. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Karena Allah sudah menyatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kata Allah, kalau dia berani berdusta atas namaku, la akhadna minhu bil yamin, akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah. Thumma laqata'na minhu alwatin, dan aku putus urat lehernya. Ini ancaman Allah. Berani berdusta atas nama Allah, aku bunuh, kata Allah. Aku ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Khonabina azakumullah, ini kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau menyatakan bahwa nabi-nabi palsu, tapi kok menang? Tapi kok dibiarkan? Tapi kok enggak dikalahkan oleh Allah taala? Tapi kok urusannya dimenangkan, ditunggikan, dibikin semakin terkenal? Ini berarti tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjawab ucapan yang pertama tadi. Siapa yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW, berarti dia mencerca Allah SWT. Barang siapa yang tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, berarti dia terang-terangan mencaci maki Allah SWT. Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka percaya pada Allah. Kita tanyakan, bagaimana pendapat kalian yang kalian beriman kepadanya, yaitu pencipta langit dan bumi. Apakah kalian beriman? Maka mereka akan mengatakan, kami beriman. Adanya pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Tayyib, kalau ada yang mengaku Rasul, yang kata kalian pendusta, kata kalian dia adalah zalim, kata kalian bahwa ini adalah bohong, tayyib, apakah pencipta langit dan bumi akan membiarkannya? Sampai menang? Apakah Allah akan membiarkannya dia berdusta? Bahkan diberi mukjizat-mukjizat. Dan Allah bantu setiap berjihad fisabilillah. Dan Allah menangkan sehingga pengikutnya semakin banyak, sampai menjadi dominan, mayoritas di sana. Bagaimana pendapat kalian? Qul inna a'udzubikumullah. Bagaimana pendapat kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani? Kalau orang ini menurut kalian berdusta, ternyata setiap berdoa dikabulkan. Belum kering lidahnya meminta hujan, sudah datang awan hujan. Bagaimana pendapat kalian? Qul inna a'udzubikumullah falyalzamhum an yaqulu la sani'a lil 'alami wala mudabbira walau kana lahu mudabbir qadir hakim la akhadha 'ala yadayhi wa laqabalahu a'zama muqabalah wa ja'alahu nakalan lis salihin. Dikatakan falyalzamhum an yaqulu, maka mereka para yang mendustakan Rasulullah SAW, kalau mereka tetap menyatakan begitu, falyalzamhum, maka mereka mesti harus berkata salah satu. Imam mereka beranggapan tidak ada penguasa di alam ini, tidak ada pencipta alam, enggak ada pengatur, enggak ada pemilik, enggak ada yang berkuasa sama sekali. Sehingga orang yang mengaku nabi bebas sebebas-bebasnya. Iya kan? Kalau kamu menganggap ini palsu, bukan nabi, ternyata dibiarkan sampai 23 tahun, sampai menang, sampai menyebar, sampai hari ini semakin besar jumlah kaum muslimin. Berarti kalian menganggap enggak ada pemilik alam semesta, enggak ada pengatur, enggak ada yang berkuasa, sehingga bebas berbuat apa saja, bebas mengaku apapun. Khonibirina azakumullah, kalian menganggap enggak ada yang mampu membalas dia, menghukumnya sebagai balasan dan sebagai pembelaan terhadap orang-orang yang baik. Idza yaliku bil muluki ghairu dzalik fa kaifa bi malikil muluku ahkamul hakimin. Raja dunia saja kita akan berkata enggak mungkin kalau ada yang merongrong penguasa tersebut kemudian dibiarkan, enggak mungkin. Kalau enggak berani terang-terangan karena takut HAM, ya pura-pura sembunyi-sembunyi bikin kejadian, hilang dia, binasa dia, selesai. Itu penguasa dunia. Apalagi malikul amlak, rajanya para raja, rajanya seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa akan membiarkan seseorang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan dirinya untuk berdusta dengan kedustaan-kedustaan besar, mengaku sebagai rasul, mengaku dapat wahyu, mengaku dapat ayat-ayat dari Allah, mengaku begini ini adalah halal, ini adalah haram, semuanya dari dirinya bukan dari Allah. Apakah dibiarkan oleh Allah? Tidak mungkin. Dan itu menunjukkan kelemahan bagi Allah SWT. Maka tidak mungkin. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah sudah mengancam dalam Al-Quran dengan ancaman yang sangat keras. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, la'akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau mereka berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan bunuh dia. Atau bahkan bukan mereka, satu disebutnya. Yani kalau Rasul ini berani berdusta atas namaku. Walau taqawwala alaina. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku putus surat lehernya. Wala raiba anna Allah ta'ala qad rafa'a lahu dhikrahu. Jelas ya. Allah telah mengangkat sebutan Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami mengangkat dhikrak, mengangkat sebutanmu. Wa adhara da'watahu. Dan Allah sudah mendzahirkan, memenangkan dakwahnya. Wa syahada lahu bin nubuwah. Dan jelas Allah telah memberikan persaksian dengan kenabiannya. Ala ru'usil ashhad. Allah membuktikan kebenaran kerasulannya di depan seluruh para saksi-saksi fi sa'iril bilad, di seluruh negeri-negeri. Wa nahnu la nunkir anna katsiran minal kadzabin qama fil wujud. Kita tidak mengingkari adanya para kadzabin, para pendusta-pendusta yang muncul di muka bumi ini mengaku nabi. Kita enggak mengingkari, memang ada. Tetapi apakah zaharat, dikatakan zaharat lahu syaukah walakin lam yatim amruhu. Ada pengaku nabi. Sebagian mereka terbukti dalam waktu yang sebentar kalau dia adalah kadza. Ketika berdoa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang kepada Musailamah al-Kadzab, sumur kami kering, tolong doakan kepada Allah agar sumur kami berair kembali. Dilihat sumurnya, sudah tinggal sedikit air sekian. Maka berdoalah Musailamah al-Kadzab kepada Allah Ta'ala agar diberi kemakmuran air pada sumurnya. Ternyata yang sisa sedikit, hilang, turun, kering. Maka sumurnya menyatakan, bagaimana? Apa doamu? Kok tiba-tiba sumurku yang tinggal sedikit habis? Semakin kering. Lihat, beda dengan ketika Rasulullah berdoa. Dan kemudian Allah turunkan hujan ketika itu juga. Dalam keadaan Rasulullah masih berdiri di mimbar. Masih dia basah lidahnya dengan kalimat, Allahumma aghithna. Demikian pula kejadian-kejadian para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Walaupun sebagian mereka tadinya sudah mulai agak kuat, tapi tidak ada yang yatimu amruhu, enggak ada yang sampai sempurna selesai, enggak ada. Semuanya kandas dan terbukti kedustaannya. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan ada yang dhaharat lahu syaukah, yang kemudian muncul kekuatan pada mereka para pengaku nabi, walakin lam yatimu amruhu, tetapi urusannya tidak sempurna dan tidak selesai. Walam tatul muddatuhu, dan tidak panjang masanya. Sebentar saja sudah terbukti kalau dia pendusta. Bal sallallahu alaihi rusulahu wa atba'ahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi rusulahu wa atba'ahum. Allah menangkan atas mereka para rasulnya dan para pengikutnya. Ini mereka terkalahkan oleh para rasul dan para pengikut rasul. Faqata'u dabirahu wasta'saluhu. Akhirnya mereka dalam keadaan betul-betul kalah. Mereka terhempas dan kemudian mereka ditangkap. Dan kemudian mereka sebagiannya mati terbunuh. Ini keadaan semua para pengaku-pengaku nabi. Bagaimana peperangan dengan Musailamah al-Kadzdzab? Ya tentunya Musailamah al-Kadzdzab terbunuh oleh Wahsy, seorang muslim dengan tombaknya yang menombak uluwatinya. Selesai, habis, berakhirlah kehidupan seorang pengaku rasul. Memang dia punya tentara sebentar, punya kekuatan sebentar, mereka dipercaya oleh sebagian orang, naam, tetapi lam yatim amruhu, tidak selesai urusannya hingga terbukti kedustaannya dan kalah. Dan begitu keadaannya seterusnya. Beda dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sejak hari itu sampai hari ini. Enam. Dan insya Allah sampai akhir zaman, sampai datangnya angin yang mematikan semua orang yang beriman. Hadhihi sunnatullah, inilah kebiasaan sunnah yang Allah ciptakan di alam ini. Qad khalat min qabl, sunnatullah qad khalat min qabl. Kebiasaan Allah yang selalu terjadi demikian, yang sudah sering terjadi. Hatta innal kufar ya'lamuna dhalik, hingga orang-orang kafir tahu yang seperti itu. Tahu. Qala ta'ala, Allah berfirman, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kata Allah, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka berkata tentang Nabi ini, bahwa Nabi ini adalah seorang penyair yang kita tunggu saja kematiannya? Qul tarabbasu. Katakan, kata Allah pada mereka, silakan kalian tunggu. Inni ma'akum minal mutarabbisin. Kami bersama kalian termasuk para mutarabbisin. Yani kami bersama kalian menunggu. Apa maknanya? Maknanya orang-orang kafir musyrikin sadar sesadar-sadarnya bahwa orang-orang yang jahat, penyair kadzab, pendusta, pasti ujung-ujungnya dia akan binasa. Maka kata mereka, ini adalah penyair. Tunggu saja, sebentar lagi juga dia dibunuh orang. Sebentar lagi dia mati. Kata Allah, silakan. Kalian tunggu dan kami pun bersama kalian menunggu. Artinya apa? Tidak. Ini tidak berakhir seperti para penyair. Ikhwan fillah, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, afala tarahu yukhbir anna kamal wa hikmah wa qudrah ta'ba an yuqir man taqulu man taqawwala 'alaihi ba'd al-aqawil. Tidakkah kau lihat bahwa dikhabarkan di sini bahwa di antara kesempurnaan Allah hikmahnya dan qudrahnya, maka ta'ba menolak, tidak mungkin akan membiarkan seorang yang berdusta atas nama Allah kemudian hidup terus. Enggak mungkin. Enggak mungkin seorang berdusta atas nama Allah kemudian dia selamat tanpa mendapatkan azab di dunia. Enggak mungkin. Dan itu diketahui walaupun oleh orang-orang musyrikin diketahui. Ini penyair, kata mereka. Menuduh Nabi, ini penyair, tukang syair yang ngaku-ngaku Nabi. Tunggu saja, sebentar lagi dia binasa. Sebentar lagi dia mendapatkan kematiannya. Artinya mereka sudah tahu sejarah. Setiap orang yang berani berdusta atas nama Allah, biasanya dibinasakan oleh Allah. Biasanya setiap yang berdusta atas nama Allah, dihancurkan, dibinasakan. Maka mereka menyatakan, ini adalah syair, natarabbasu bihi raibal manun. Ini penyair mengaku sebagai Rasul, mengaku dapat wahyu dari Allah, berdusta atas nama Allah. Natarabbasu bihi raibal manun. Kita tunggu kebinasaannya, kata mereka. Dan Allah menantang. Qul tarabbasu, katakan pada mereka, tarabbasu, silakan kalian tunggu, kami bersama kalian menunggu. Kalian tunggu, kami pun tunggu. Kenyataannya, Nabi tidak mendapatkan apa yang mereka perkirakan. Justru mendapatkan kemenangan, sampai sempurna agama, al-yawma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kami. Tetapi kan meninggal juga akhirnya. Iya, tetapi meninggalnya Rasulullah SAW ditawarkan. Sebagaimana seluruh para anbiya ketika wafatnya ditawarkan. Apakah mau mati sekarang atau engkau akan ingin hidup? Dan hampir semua para anbiya meminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke langit dan menyatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, kata Aisyah, idan la yakhtaruna. Kalau begitu Rasulullah tidak memilih kita. Aisyah tahu bahwa Rasulullah SAW sedang diberi pilihan oleh Allah dan menjawab ar-rafiqil a'la, aku lebih memilih rafiqil a'la. Yani ingin diwafatkan saat itu. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La budda an yaj'alahu 'ibratan, bahwa orang yang berdusta atas nama Allah pasti Allah binasakan sebagai ibrah. La budda an yaj'alahu ibrah, mesti Allah jadikan dia sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Li'ibadihi, kepada para hamba-hambanya. Kama jarat bidzalika sunnatuhu fil mutaqawwilina alaih, sebagaimana berjalannya sunnatullah terhadap para pendusta-pendusta yang mengatasnamakan Allah. Sudah berjalan sunnatullah, yaitu dibinasakannya mereka. Wa qala ta'ala, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadiba, fa in yasha'illah yakhtim 'ala qalbik. Wahuna intaha jawabu syarat. Atau kata Allah, atau mereka berkata, iftara 'ala Allahi kadiban, bahwa orang ini berdusta atas nama Allah. Fa in yasha, kalau Allah kehendaki, Allah bisa mengunci mati hatinya. Kalau Allah bisa, kalau Allah mau, Allah kunci hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan dia, membunuhnya, memotong urat lehernya, atau Allah mengunci mati hatinya, Allah bisa. In yasha, kalau Allah sukai, kalau Allah kehendaki. Wa huna intaha jawabu syarat, di sinilah berakhirnya jawabu syarat. Tsumma akhbara khabaran jaziman ghaira mu'allaq, kemudian Allah memberitakan dengan berita yang tegas yang tidak dikaitkan dengan yang sebelumnya. An annahu yamhul batil wa yuhiqqul haq, bahwa Allah akan menghilangkan kebatilan dan Allah akan membuktikan kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka enggak akan bisa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka enggak tahu tentang kudratullah dengan sebenar-benarnya. Idh qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basharin min syai', bahwa Allah tidak menurunkan atas manusia sesuatu. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun atas seorang pun. Kata Allah, mereka enggak kenal Allah. Kalau berkata bahwasanya Allah tidak pernah mengutus seorang rasul dan Allah tidak pernah memberikan risalah kepada seorang manusia pun, berarti mereka ma qadarullaha haqqa qadrihi, berarti mereka tidak kenal Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak tahu qudratullah, enggak tahu kekuasaan Allah, enggak tahu bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin a'azakumullah, kalau mereka mengingkari diutusnya seorang rasul, maka mereka sungguh tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakaru furuqan bainan nabi war rusul, dan mereka membahas tentang perbedaan-perbedaan antara nabi dan rasul. Ini para ulama membahas apa bedanya nabi dengan rasul, dan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kata beliau, wa ahsanuha, yang paling bagusnya dari jawaban mereka, anna man nabba'ahu Allahu bi khabaris sama, bahwa siapa yang dijadikan sebagai nabi dengan berita-berita, nabba'ahu Allah, yani diberi berita-berita dari Allah, bi khabaris sama, dengan berita-berita langit, in amarahu an yuballigh ghairahu, kalau diperintahkan untuk menyampaikan yang lainnya, fa huwa nabiyyun rasul, maka dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Wa in lam ya'murhu an yuballigh ghairahu, kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya, fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasul, maka dia nabi tapi dia bukan rasul. Demikian di antara pendapat para ulama. Far rasulu akhassu minan nabi, maka rasul lebih khusus dari nabi. Setiap rasul pasti nabi dan setiap nabi belum tentu rasul. Anam, sehingga setiap orang yang mendapatkan berita, dan berita dalam bahasa Arabnya adalah naba, yasalunaka amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, mereka bertanya-tanya tentang naba'il 'adzim. Apa naba? Berita. Berita yang besar. Maka siapa yang nabba'ahu Allah, siapa yang Allah berikan berita kepadanya, berita-berita langit, maka dia nabi. Kalau diperintahkan untuk menyampaikannya, maka itulah utusan, seorang rasul. Kalau mendapatkan berita-berita langit tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia dalam keadaan nabi, bukan rasul. Fa kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabiyyin rasulan, maka setiap rasul adalah nabi tapi belum tentu nabi itu seorang rasul. Walakin ar-risalah a'ammu min jihati nafsiha. Tetapi risalah ini lebih khusus atau dikatakan lebih a'am min jihati nafsiha, dari sisi maknanya. Pannubuwah juz'un minar risalah, idar risalah tatanawal nubuwah wa ghairiha. Adapun kalimat risalah, risalah itu sesuatu yang diberikan. Maka kenabian pun adalah bentuk risalah, bentuk pemberian dari Allah Ta'ala. Demikian pula perintah-perintah dengan penyampaian juga merupakan risalah. Tayyib. Apa pendapat lainnya? Pendapat lainnya dari para ulama adalah kalau Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan berita-berita langit, tetapi tidak mendapatkan risalah yang baru. Ini cara-cara ibadah yang baru. Cara-cara ibadahnya masih mengikuti Nabi sebelumnya. Itu Nabi. Tetapi kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu dan dia mengajarkan cara ibadah baru. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariat sendiri-sendiri dan manhaj sendiri-sendiri. Sehingga ketika memberitakan berita hari kiamat, sama seluruh para nabi. Memberitakan berita dajjal, sama seluruh para nabi. Memberitakan berita-berita langit tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang azab, tentang seluruh masalah mahsyar dan apa yang terjadi di hari kiamat, semuanya tidak berbeda. Semuanya sama. Tetapi ketika bagaimana cara beribadah, berbeda-beda. Maka kalau ada seorang mendapatkan wahyu, mendapatkan berita-berita langit, tetapi dia dalam keadaan tidak mengajarkan syariat yang baru, tata cara ibadahnya masih mengikuti ibadah yang nabi yang sebelumnya, maka itu hanya nabiyun, bukan rasul. Tetapi kalau dia dalam keadaan membawa berita-berita dari Allah SWT, mendapatkan wahyu, maka dia adalah seorang nabi. Ketika dia menyampaikan cara ibadah yang baru yang diajarkan oleh Allah kepadanya, maka inilah seorang rasul. Ini pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua ini, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua, bahwa pendapat pertama tadi dipertanyakan. Bagaimana mungkin seorang nabi mendapatkan wahyu tapi tidak menyampaikan pada orang lain? Pasti akan diperintah untuk menyampaikan. Sehingga yang jadi perbedaan bukan itunya. Yang jadi perbedaan adalah apakah dia mengajarkan syariat yang baru atau mengajarkan syariat dari nabi sebelumnya. Kalau mengajarkan syariat dari nabi sebelumnya, maka dia hanya seorang nabi. Tetapi kalau dia menyampaikan syariat yang baru, maka dialah seorang rasul. Ala kulli hal. Kita lihat ucapan beliau selanjutnya, rahimahullahu ta'ala. Bi khilafir rusul fa innahum la yatanawaluna al-anbiya wa ghairuhum, bal al-amr bil 'aqs. Far risala a'ammu min jihati nafsiha wa akhassu min jihati ahliha. Maka kalimat risalah dan kalimat rasul ini berbeda. Kalau rasul orangnya, kalau risalah apa yang diberikannya oleh Allah kepadanya. Baik. Si fulan mendapatkan risalah. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan risalah dari Allah. Demikian pula Daniel mendapatkan risalah dari Allah. Siapa Daniel? Hah? Nabiyun. Qila annahu nabi. Tapi dia bukan rasul. Adapun Musa, rasul. Apa perbedaannya? Dua-duanya mendapatkan risalah. Iya, risalah kepada nabi seperti Nabi Daniel dan sejenisnya, hanya mendapatkan berita-berita tentang langit atau berita-berita hari kiamat, tetapi dia tidak mendapatkan syariat yang baru. Sedangkan Nabi Musa mendapatkan dari Allah wahyu dan diajarkan, diperintahkan untuk mengajarkan syariat yang baru. Enam. Berarti kalau risalah, nabi atau rasul dapat risalah. Tetapi ketika kita bicara rasul, rasul bukan nabi. Nah, rasul adalah nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Bedakan antara keduanya. Barakallahu fikum. Salatu fikul afiyah. Wa irsalur rusuli min a'zami ni'amillahi ala khalqih. Dan diutusnya seseorang menjadi rasul, itu merupakan sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang. Wa khususan, khususnya apa yang Allah berikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Saya ulangi ucapan musannif rahimahullah, bahwa irsalur rusul, diutusnya para rasul, min a'zami ni'amillahi ala khalqih. Tadi terjemahannya keliru. Yang benar adalah diutusnya para rasul merupakan sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Mafhum? Ya, ini diutusnya seorang rasul kepada satu umat, maka itu kenikmatan pada umat tersebut. Ala khalqihi. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT, laqad mannallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan man itu pemberian. Allah telah memberikan pemberian-pemberian yang besar kepada kaum mukminin. Apa itu diantaranya? Idba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yaitu ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan ayat-ayat kepada mereka. Wa yuzakkihim. Yang mensucikan mereka. Ini membersihkan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Berarti diutusnya seorang rasul merupakan kenikmatan kepada seluruh makhluk. Diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita merupakan kenikmatan untuk seluruh manusia. Kenikmatan untuk seluruh manusia, rahmat untuk seluruh manusia. Khususnya orang-orang yang beriman dan kaum muslimin mendapatkan kenikmatan, yaitu mendapat bimbingan dari beliau alaihi salatu wassalam, mendapatkan pengajaran agama, mendapatkan pembersihan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang tadinya kita tidak ketahui. Dan juga orang-orang kafir mendapatkan akibat baik diutusnya seorang rasul. Apa itu akibat baik yang merupakan sebab diutusnya seorang rasul? Tidaknya mereka diazab dengan azab yang merata seperti pada umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Allah taala agar umat ini jangan diazab secara merata. Agar umat ini tidak diadab secara merata sebagaimana umat-umat terdahulu ketika diadab kaum 'Ad, kaum Tsamud habis. Fa hal tara lahum min baqiyah? Kata Allah, apakah kamu lihat ada sisa mereka? Tidak ada. Tetapi pada umat ini dengan diutusnya Rasulullah SAW, mereka pun mendapatkan akibat baiknya, tidak diadab secara merata dan diberi kesempatan untuk masuk Islam kapan mereka mendapatkan hidayah, kapan mereka mau. Demikian besar kenikmatan yang Allah berikan dengan diutusnya seorang rasul. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.